Baik, kita lanjutkan pada halaman pertama, pada jilid ke-5. Kita baca bersama-sama. Pas ke-7 masuk qaf. Al-haqqah. Yang al-haqqah. Baik. Kita baca setelahnya sama-sama mulai. Fa idza ja'atis Fasil. Diulangi bersama-sama. Mulai. Itu ada dua. Ada dua mad lazim kini mustaqal. Ha itu mad lazim. Ju juga mad lazim. Jadi ha itu mad lazim, ju juga mad lazim kini musaqqal. Qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan. Jangan lupa pula nuntasdi. Baik, berikutnya mulai. Wasil. Iqlab, jangan lupa iqlab. La tudarra walidatun biwaladiha. Yang baik, wasil. Baik, hasbu. Masa berikutnya hasbukum ya cukup. Jadi hasbukum ya cukup. Nah, sekarang mat farqi. Sahihnya ada berapa tempat di sini? Coba anda lihat di bawah ini ada berapa tempat sahihnya. Pertama pada Allah, baris kedua. Nah, yang kedua di mana? Qul azzakarain. Yang berikutnya lagi Qul azzakarain lagi. Yang keempat iman lagi Qul Allahu adina lakum. Jadi empat tempat di situ. Syahidnya ada empat tempat. Baik, kita baca. Harus saya berikan contoh untuk membaca dengan satu nafas kalau bisa. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Allahu khairun amma yushrikun. Jami'an. Pendekkan. Nah, kalau dipendekkan banyak temannya. Nah. Baik, langsung kita ambil contoh-contoh apa? Yang pokok-pokoknya aja. Kita ambil tashil sekarang. Boleh tashil, boleh al-ibda. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi allazi اصطفى الله خير أما يشركون جميعاً. Berikutnya qul al-zakaroin situ. Nah, sudah. Biasanya di situ sudah kita bahas kemarin. Nah. Bersama qul al-zakarain. Demikian. Qul al-zakarain. Kita baca tashil. Qul al-zakarain. Qul al-zakarain. Nah. Kemudian pada halaman ketiga. Nah, al-ana. Berapa tempat di situ? Kita melihat. Berapa tempat? Dua tempat. Nah, pada ayat ke 51 dan pada ayat ke 91, dua-duanya di surah Yunus. Nah, kita baca ayat 51. Atsumma idza ma waqa'a amantum bihi al-ana wa qad kuntum bihi tastajirun. Jami'an. Sama di situ. Nah, masuk berikutnya pada halaman 4 bin Nabi. Di situ ada qiraah bin Nabi. Bin Nabi qiraah qalun wa qiraah warsh. Nah, sekarang saya baca qiraah warsh. Nah, perhatikan baik-baik, setelah itu tirukan. Wajib abin بينهم بالحق وهم لا يظلمون جميعا minuman yang agak hangat ada enggak? Minuman yang agak hangat. Suaranya habis. Kebanyakan colo. Colo-colo. Jadi bin nabiyin, bin nabiyin. Nabi dibaca 6, inya dibaca 6 juga. Nah, kira ada 12. Waji'a panjangnya 6. Nabi panjangnya 6. In panjangnya 6. Syuhada panjangnya 6. Nah, dengan hitung berapa itu? Nah, itu panjang sekali. Waji'a bin Nabi. والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون لا يظلمون جميعا ini siapa yang kuat ini bin Nabi 6 Nabi 6 inya juga 6 nah, membutuhkan nafas yang panjang siapa yang habis makan colo-colo kalau gak ada soal nanti kalau masih ada waktu kita teruskan yang jelas kalau berhenti bin Nabi Jemian. Itu 6 harokat boleh 4 bin nabiyin Jemian. Boleh 2 harokat bin nabi Sayangnya banyak di situ. Wa idza hayyitum. Kalau di situ berhenti hanya 2 harakat karena bukan arif disukun. Bawahnya lagi minan nabiyyin. Nah, minan nabiyyin kalau berhenti boleh 2 4 6. Bawahnya lagi al fil ummiyin kalau berhenti 2 4 6. Kemudian illiyin berhenti 2 4 6. Nah, bil hawariyin sama. 2 4 6. An-Nabiyyin sama bawahnya lagi An-Nabiyyin kemudian Al-Hawariyyin nam An-Nabiyyin saya An-Nabiyyin jadi kecuali wa idza nam hayyitum wa idza hayyitum kalau berhenti hanya 2 harakat yang lainnya berapa 2 4 6 jadi boleh 2 4 6 nah baik masuk sakta sekarang dan sudah kita baca pada sebelumnya. Wa qila man raq. Ya. Wa qila man raq. Kalau ini mayoritas bisa. Jadi ada berapa tempat ini? 5 tempat. Tep. Kita baca aja. Alhamdulillahilladzi anza نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. سامع سيني أميان مولاي. Masyaallah, kuat semuanya. Alhamdulillah. Nah. Kemudian kalau mau mengulangi wa yubasysyirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihat. Nah, diulang dari sini. Berikutnya ada tiga bacaan di situ. Kemarin apa bacaannya? Maliyah. Boleh apa? Boleh. Kalau berhenti, maruf berhenti. Nah, agak sukun. Kalau terus boleh itu om, terus boleh saktah. Nah, kita baca itu om sekarang. La aghna anni maliyan halaka anni sultaniyan. Jamian. Kita baca sekarang sakta. La aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Selanjutnya pada ayat yang ketiga surah Yasin, boleh berhenti, boleh saktah di situ. Kelihatannya al-waqaf aula, kemudian saktah juga. Nah, kita baca dengan saktah. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ جَمِيعًا. Berhenti ma'ruf mim marqadina demikian mim marqadina, kemudian langsung hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun. Kalau berhenti kita teruskan pada surah al-mutaffifin. Kallaban ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Tidak ada kecuali apa? Kecuali saktah di situ. Kemudian inna Allah likulli syai'in alim. Akhir Anfal. Ma'a awal taubah. Ada berapa bacaan kemarin? 6. 3 bacaan. Boleh berhenti pada syai'in alim. Boleh kita sambung. 6. Dan boleh kita bikin sakta. Inna allaha likulli syai'in alim. Jami'an. Inna bara'atun minallahi wa rasulih. الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله Nah, kita baca sakta. Boleh berhenti nanti di situ 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Kalau sakta sama dengan berhenti. Inna Allaha bi kulli syai'in 'alim. Bara'atun min Allahi wa rasulih. Demikian. Harokat tadi, sekarang 4 harokat. Inna Allaha bi kulli syai'in 'alim. Bara'atun min Allahi wa rasulihi. Ya. Jannam inna Allaha bi kulli syai'in 'alim bara'atun min Allahi wa rasulihi ya. Tahina. Sudah paham semuanya? Insyaallah mafhum insyaallah. Nah. Masalah berikutnya pada mad silah tawilah. Hukumnya sama dengan mad jaiz al-mufassil bi miqdar arba au khams harakat. Sama dengan mad jaiz al-mufassil. Innahu awwab. Demikian. Baca sama-sama bawahnya mulai. Pokoknya hak domir setelahnya hamzah. Kamu baca 4 atau 5. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Teruskan. Kalau aku bro, diulang sekali lagi. Baik, teruskan. Hunya dibaca 4 atau 5. Jangan lupa hak dhamir setelahnya hamzah. Wa annahu ilaihi tuhsyarun. Demikian. Nah, teruskan. Teruskan. Innahu Masya Allah. Nah, suaranya tambah bagus sekarang. Sudah, nanti dulu. Jadi usahakan ditirukan suara saya walaupun agak serak-serak basah. Nah, tapi nanti kalau bisa nirukan, masalah nanti suaranya jadi bagus nanti. Nah, jadi selesai daurah suaranya bagus semua. Alhamdulillah. Nah, demikian. Kalau berhenti minimal dua harakat situ. Yattabi'una illa dhann. Demikian. Yattabi'una illa dhann. Langsung masuk. Illa dhann. Illa dhann. Coba diulang sekali lagi. Mulai. Yattabi'una illa dhann. Nah, teruskan. Tamam. Tamam. Wala malakat aymanuhun. Masya Allah. Yudhina alayhim amin. Diulang sekali lagi, masih salah bacaannya, ulangi. Tamam. Mim ketemu dengan ba, ifa syafali di situ. Minimal dua harokat, diulang. Masya Allah, wasil. Masya Allah. Terus. Mana gunah yang terakhir? Wala ja. Sudah ini banyak contohnya berapa ini. Nah, Masya Allah. Teruskan pada halaman 8. Nah, kalau berhenti juga minimal 2 harakat. Aid. Amin. Amma ba'd. Amin. Walillahil hamd. Jangan sampai kayak orang awam. Walillahilham. Nah, orang takbirannya hari ini. Nah, kita ingat ini di Yaman. Nah, di Yaman sengaja memang saya yang takbir dan Abu Turab yang takbir. Kita bikin nada Indonesia. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang bisa sedih, nah, mereka sedih. Nah, ingat kue, ingat jajan. Dia men, ternyata, nah, pagi harinya makan sebagai roti biasa, roti sama kacang, udah. Nah, jadi kalau saya yang takbir tambah sedih, nah, mereka tambah sedih. Kita bikin memang sengaja biar sedih. Nah, kita bikin nada Indonesia. Nah, jadi masalah nada Indonesia. Kalau orang Yaman, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar. Nah, begini ya Pak, takbirnya macam-macam. Jadi berbeda. Kalau kita santai saja. Nah, kita bikin nada Indonesia, Masya Allah. Nah, mereka juga senang. tapi orang Indonesia yang nangis. Nah, jadi kalau ingat ini sudah gitu, nah. Nah, Lebaran tidak ada makanan, tidak ada kue. Nah, kemudian Daras juga enggak libur. Nah, Darasnya enggak libur. Nah, di Yaman hatta Aid enggak libur. Nah, pagi makan roti. Nah, ingat pokoknya sudah. Nah, sedih. Baik, kita baca sekarang. Ya ma'syaral jinni wal ins. Demikian. Sayangnya di bawahnya aja. Wa akhirina wa ayatan minuk. Amin. Wa akhirina wa ayatan minuk. Untuk lihat ini ada hamusnya. Wa akhirina wa ayatan minuk. Amin. لولا أنزل عليه كنز نعم jadi minimal dua harakat. طيب selanjutnya kita baca halaman 9. Kalau mau kita baca nanti kita harus sebutkan lagi. Nah, jadi butuh lama nanti kalau kita baca semua. Tasydid di sini usahakan berhenti sebentar. Nah, sekali lagi tergantung bacaan. Kalau bacanya cepat, tentunya qalqalahnya lebih cepat. Nah. Al-haqqu. Demikian. Al-haqqu. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Demikian. Watab. Nah, jangan sampai langsung watab, tidak boleh. Karena ibarat itu dua huruf watab, ya enggak? Nah, watab kita baca juga begitu. Maka tidak boleh watab. Nah, ini berhenti sebentar. Watab. Kemudian. Nah, berikutnya dibaca mulai. Hati-hati jasa bil haq. Hanya tipis. Bil haq. Kemudian. Bil haq. Nah, terus. Qalikum bil haq. Nah. Contohnya banyak di sini al-haq. Nah, contohnya banyak al-haq karena nah, sedikit sekali yang selain al-haq sedikit sekali. Nah, ada al-hajj, ada al-jub, watab. Nah, yang paling banyak adalah al-haq. Nah, berikutnya pada halaman 10. Membacanya ditekan sedikit. Faqal, mian. Faqal. Lebih tipis, lamnya tipis. Faqal. Faqal. Nah, sampai faqal. Fatal. Fatal. Nah, dibaca bersama-sama mulai. Ditekan sedikit. Fa in lam yusibha wa binun fatal. Nian. Fa in lam yusibha wa binun fatal. Am. Minal ghay. Minal ghay. Naam. Bal hum adall. Bal hum adall. Naam. Subhanahu wa Kasar ghani, lihat enggak data sesudahnya. Huwal ghani. Huwal ghani. Nah, teruskan. Wa qudiyal amru wastawas 'ala al-juhi. Kok panjang kenapa ini? Al-judi. Al-judi. Bukan judi. Nah. Ingat ini bukan judi. Nah. Nah. Teruskan mulai. Ingat mim ketemu dengan ba, ikhfa safawi minimal 2 harakat. Diulang sekali lagi. Ya'una rabbahum wal 'ashi. Wal 'ashi. Naam, teruskan. Ya'una rabbahum. Ini kok sama ini? Naam. Baik, khair insyaallah. Teruskan. As-sawi. As-sawi. Bedakan antara sawi dengan sawi. Nah, sawi itu sayuran di, nah, di Jawa. Nah, as-sawi, as-sirat as-sawi, as-sirat al-mustaqim. Nah, yang benar. Tapi teruskan. Kita wabihunna sekali lagi. Nah, terus. Nah, masya Allah, terus. Tamam. Oke, jangan terlambat. Terlambat ketahuan. Nah. Masuk berikutnya, ini yang biasa terjadi perselisihan. Sekali lagi kalau sebelumnya itu huruf qalqalah lebih jelas. Lebih jelas kalau sebelumnya huruf qalqalah. Nah. Seperti paling bawah itu lihat. Min qabl. Demikian. Nah, tadi kalau sebelumnya bukan qalqalah, ini agak sedikit tersembunyi. Bil-an. Ini an. Bil-an. Bil-an. Atasnya itu. Atasnya. Nah. Bil-an. Bil-an. Kal-muh. Kal-muh. Tidak boleh. Kal-muhl. Nah. Fi-sha'n. Khizl. Nah. Tidak boleh. Ini harus. Nah. Hanya sedikit aja. Nampak sedikit. Kecuali kalau sebelumnya qalqalah, maka nampak, lebih nampak. Naam. Wal fath. Yang? Wal fath. Naam. Wal fath. Wal fath. Naam, teruskan bawahnya mulai. Ya'lamuna fil bahri wal bahr. Rohnya tebal. Wal bahr. Wal bahr. Baik, teruskan. Jangan bo'ob. Tanya tipis. Am-ba'ab. Nah, ba'ab. Ba'ab. Nah, teruskan. Al-Qarh. Al-Qarh. Nah, teruskan. Rohnya tipis. Wastaghfir. Wastaghfir. Nah, terus. Nah, jangan ngilem. Nah, nanti ngilem. Nah. Bi ghairi il. Bi ghairi il. Bi ghairi il. Bi ghairi il. Jangan sampai ngilem. Karena lamnya bukan qalqalah. Nah. Lam bukan korkola. Tui, masuk berikutnya pada halaman 12. Ma'a. Yang? Ma'a. Khusus fathah tanwin. Kalau kasah tanwin, domah tanwin, lam dibaca sukun. kasrah tanwin, dhammah tanwin dibaca apa? Sukun. Ini khusus fathah tanwin, hamzah fathah tanwin. Nah, baik, kita baca bersama-sama. Mulai. Nah, mana A-nya? Kemudian kita ambil contoh. Wa yunazzilu minas samaa'i maa'a. Ya. Wa yunazzilu minas samaa'i maa'a. Ayo, teruskan. Semuanya an terakhirnya. Ayo teruskan mulai. Nah, terus. Seorang dai jangan sampai wanita memalukan. Nah. Teruskan. Mulai. Laisu sawa. Ya. Laisu sawa. Baik. Teruskan. Sekali ini. Nah, kemudian madli. Kalau seperti ini dinamakan dengan lin arid bersukun. Apa? Lin arid bersukun. Jadi boleh dibaca 2, 4, 6. Kalau terus dibaca kurang dari 2 harokat. 6. Quraisy. Ya. Atau 4 Quraisy. Atau 2 harakan Quraisy. Nah, kita baca bersama-sama bawahnya mulai. As-sawu. Tamam. Roknya tebal atau tipis? Kenapa? Kenapa tipis? Manujim. Karena sebelumnya ya. Nah, ya sukun. Taib, wasif. Tipis juga, ini biarkan lebih biar meringis seorang juga bilang khair. Jangan ditutup khair. Nah, teruskan. Masya Allah, terus. Hada sahal. Nah, sekarang halaman hasbukum. Nah, hasbukum. Baik, halaman 14 kalimah ana. Nah, ana kalau berhenti 2 harakat. Ana bian. Ana. Kalau terus وما أنا من المشركين. يعني وما أنا يعني جمع بسما دد baca mulai sekali lagi pendek nanya pendek diulang sekali. Jangan panjang-panjang. Kalau berhenti dua rakaat. La awlibanna ana wa rusuli. Ya. La awlibanna ana wa rusuli. Baik. Wa inna ma rusuli. Nah, terus ulang dari awal, ulang dari awal, mulai. Fa'budani. Hasbukum. Masuk berikutnya pada halaman 15. Nah, tanwin setelahnya hamzah wasal. Tinggal nambah nun kasrah. Dhammah tamin misalnya, tinggal dhammahnya kemudian tambahin nun kasrah. Kemudian ini. Qul huwallahu ahad illahus samad. Amin. Qul huwallahu ahad illahus samad. Kenapa ahadunillah kok tidak ahadunillah? Sebelumnya kasrah, ahsan. Sebelumnya kasrah. Diulang sekali lagi, sama-sama. Allahu ahadunillahus samad. Naam. Inna rabbika yawma idzin mustaqar. Yawma idzin mustaqar. Amin. Yawma idzin mustaqar. Karena atas dia di situ agak ditekan. Yawma idzinil mustaqar. Yawma idzinil mustaqar. Nah, teruskan. Salam. Masya Allah, teruskan. Mana kol-kolahnya, toknya mana? Kol-kolah diulang sekali lagi. Khairu nito ma'an nabi. Diulang sekali lagi. Fa'inallahu khairu nito ma'an nabi. Nah, teruskan. Fa'ala khiryahu tu'zainu nito'nullah. Kemarin ini pernah Syekh dan Ahmad saya peringatkan ini. Syekh Ahmad Al-Ustaz tak peringatkan. Beliau membaca Uzairu nubnullah. Nah, nah, tidak demikian ya Syekh, ini bukan demikian bacaannya. Nah, beliau juga mempertahankan. Nah, saya juga mempertahankan. Nah, tapi alhamdulillah beliau tarajuk. Nah, yang benar Uzairun ibn Allah. Nah, Uzairun ibn Allah. Walaupun di sana ada Uzairun ibn Allah, Uzairun ibn. Nama kira lain. Nah, baik, teruskan sama-sama. Mulai. Al-Misbah fi sujadati Teruskan, teruskan. Zujajati nizujajah. Diulas sekali lagi. Al-misbahu fi zujajati nizujajah. Teruskan. Wala taqulu salasatun minta'u. Salasatun minta'u. Diulas sekali lagi. Wala taqulu salasatun minta'u. Teruskan. Alaikum fiskunil yaum. Masya Allah, terus. Falamma jaa'ahum mursalun. Tamam. Pada hi dan hu, usahakan pada hi dan hu berhenti aja, walaupun tandanya sili, walaupun tanda sili. Wa iyan saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Jamian. Teruskan. Merapak roknya. Bi khair. Teruskan. Jangan ditekan, jangan ditekan, jangan ditekan. Illahu. Jadi bukan ditekan, kalau jangan sampai illahu, jangan begitu. Illahu, nian? Illahu. Nah, teruskan. Baik. Ilaika rusahum wa yaquluna mazahu. Baik. Hasbukum, hasbukum. Masuk di fawatih aswar. Jadi nak kosa asalukum dibaca berapa? 6 harokat kecuali ain, boleh 4 sampai 6. Tosi. Setelahnya mulai. Teruskan. Tanda tiga. Kemarin ada baca, berapa bacaan di situ? Tiga apa empat? Empat apa tiga? Sekarang kita coba untuk melihat bacaan yang pertama berhenti pada la raib. Zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Bacaan yang pertama. Bacaan kedua. Zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Ini qira'ah jumhur. Ini yang paling bagus, termasuk Ibnu Katsir. Bacaan ketiga, Zalikal kitabu la raiba fihi. Diulang lagi, fihi hudan lil muttaqin. Bacaan yang keempat dibaca terus. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, kamu 4 atau 3? Nah, 4. Jadi 4 bacaan di situ. Dan yang paling bagus, sebagian mengatakan berhenti pada fi, kemudian langsung hudal lil muttaqin. Sebagian mengatakan berhenti pada fi, kemudian diulang lagi fihi hudal lil muttaqin. Amal hadza sahna. Am. Kita teruskan sama-sama mulai. Alif lam ra ini bawahnya. Bawahnya diulang. Mulai. Baik, ra-nya jangan panjang, yang cukup dua. Alif lam ra. Mian. Alif lam ra. Baik, teruskan. Ayo, teruskan. Melihat sekali lagi, kafnya dibaca 6, ha ya 2, ainnya dibaca 6 dulu, sodnya dibaca 6, terakhirnya qalqalah kubra. Kaf ha ya ain صاد تمام teruskan. Ya, jangan panjang-panjang, dua aja. Zakaria. Ya. Nah, teruskan. Bagaimana hayun tahura? Tanya dua harokat. Tosin. Demikian. Teruskan. Sedang masuk pada hasbuk Al-Qahar, ini sudah masuk pada pembahasan roh tadi. Nah, firqin juga masuk. Nah, waktunya yang sangat mepet. Nah, masuk pada halaman 21 sekarang. Sudah bersama-sama iti, mian iti. Ituni bi kulli sahirin alim. Ituni bi kulli sahirin alim. Nah, bawahnya ituni bi. Ituni bi. Bawahnya lagi. Ituni. Teruskan. Mana ya? Baris ketiga. Itu nibihi panjang. Ulangi. Itu nibihi nafsi. Nah, bawahnya lagi. Itu nibihi akhillakum nibihi. Teruskan bawahnya. Teruskan. Kita hilang mana? Masuk halaman 2. Alaknya yang dihadiri oleh Hamzah Wasl jadi tebal. Irji'u, kan? Alaknya tebal. Irji'u. Sama-sama bawahnya mulai. Irji'u tidak kuat. Siapa yang ngantuk ini? Hah? Sudah ngantuk, kebanyakan makan. Nah. Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna banaka saraq. Jami'an. Bawahnya qala rabbi rji'un roknya tebal. Sekali lagi sebelumnya hamzah wasl roknya harus tebal. Masuk halaman berikutnya. Nah, sekarang berpikir sekarang. Ya ketiga, enam. Huruf ketiga dhammah, mulai dhammah, yang fathah kasrah mulai kasrah. Nah. Udakhul, demikian. Udakhul. Ilhab. Ilhab. Baik, baca sama-sama bawahnya mulai. Ada yang ada tadi. Udu. Nah, jangan lupa. Berikutnya bawahnya mulai. Teruskan. Teruskan. Teruskan. Panjang, jangan lupa. Baik, aslukum cukup. Halaman 24. Nah, semuanya ini dimulai dengan kasrah. Semuanya dimulai dengan kasrah. Imra'atu ithnatai ithna imsu ikudu ithnatain ismu ibna wahakala. Semuanya dimulai dengan apa? Dengan kasrah. Halaman 25. Nah, semuanya dibaca izhar. Sudah kita bahas pada pembahasan sebelumnya. Nah, ini agak sulit sekarang pada halaman 27. Nah, tak ni ketemu dengan huruf-huruf ini dibaca dengan izhar juga. Kallabat samudul mursalin. Amin. Kallabat samudul mursalin. Nah, bawahnya mulai. Teruskan. Kallabat samud alum bilqariyah. Teruskan. Sawsalahu alaihi wa sallam. juga jelas. Hasirat suduruhum. Nah, teruskan. Wahabiyya. Taib. Taib. Berikutnya. Lazo sudah. Nah. Masuk sekarang itu om. Ta'inda ta' waddab ta'ifah. Mian. Ya, semuanya di sini dibaca apa? Itu om. Dia langsung masuk huruf setelahnya. Nah. Baik, halaman 29 sekarang. Nah, tinggal hari ini. Tinggal hari ini. Nah. Salah sila kemarin ada berapa bacaan? Manil Kor. Tiga bacaan. Ayo, ha. Bagaimana? Coba tiga. Kalau berhenti, nah, salah sila. Kalau berhenti boleh dibaca salah sila, boleh salah sil. Nah, kalau terus, nah, alifnya dianggap tidak ada. Nah, tep, dibaca sama-sama, mulai. Berhenti pada salah silam. Inna a'tadna lil kafirina salasila. Yang bacaan kedua. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Ya. Nah, kalau terus maruf. Nah. Tapi bawahnya mulai. Rabbinya lihat itu, kalau ada bendera, kalau anak kecil, kalau ada bendera itu dibaca panjang, ada bendera. Ya Rabbi, atasnya ya itu ada bendera kecil. Nah, baik, masya Allah sudah selesai. Nah, la ta'manna sudah kita bahas, kemudian majriha kita bahas. Nah, sekarang Al-Fatihah. Buka surah Al-Fatihah. Baik, kita mulai. Sudah buka semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sya minas syaitanir rajim. Kita lihat pada A-nya. A-nya tipis. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. tonya tebal. Martabat yang pertama. Asyaitonir rajim. Asyaitonir rajim. Jangan asyait. Asyait. Asyaiton. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ada lagi tiga. Coba ini sebelah sini. Dua ini. Naam. Di sini. Naam. Sama-sama mulai. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Naam. Dua ini. Ayo ini bagian dua ini ada ini jarak ini dari tiang ini. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi bagian sini ini yang tengah ini. Bagi dua ini sampai ke belakang. Sampai ke belakang. Nah, diulangi. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asyaiton. Coba yang sebelah sana. Jami'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan a'udzu. Jangan a'udzu. A'udzu. La. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jami'an. Jim tidak boleh berdesis, tidak boleh ar-rajim kayak orang ini, kayak orang Jawa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai i, jangan bis, jangan bis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ra-nya langsung tebal, dua-duanya langsung tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan banyak getaran, tidak boleh banyak getaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, jangan sampai terlalu buka mulut. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah clear. Sudah keliru, salah khafiz itu. Naam. Yang sebelah sini, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, baik. Yang sebelah selatan, naam, utara. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Lanjutkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alnya jangan sampai dilepas. Kalau dilepas jadi al. Nah, kalau dilepas jadi al. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Jangan terlalu membuka mulut. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil sini jami'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah. Berikutnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, di sebelah sana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Angkat jangan sampai alhamdu. Alha. Nah. Ha hi hu bah. Demikian. Ha hi hu bah. Ini latihan di sana. Ha hau wa li hah. Nah, latihan. Nah. Ar-Rahmanir Rahim. Demikian. Ar-Rahmanir Rahim. Sama dengan bismillah tadi. Ar-Rahmanir Rahim. Nah. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Tuh asli lagi. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, sebelah sini. Maliki yaumiddin. Saya enggak urut dibuka mulutnya aja sampai maliki. Maliki yaumiddin. Demikian. Maliki yaumiddin. Tuh langsung lagi. Maliki yaumiddin. Nah, di tengah. Maliki yaumiddin. Masya Allah, berikutnya. Maliki yaumiddin. Yau, jangan sampai yau. Nah. Maliki yaumiddin. Ya. Ianya ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sinnya mengalir nafasnya. Nasta'in. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi, kalau sebentar, kalau tidak ada tasydid, apa artinya? Sinar matahari. Nanti menyembah sinar matahari. Hati-hati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, sebelah sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, yang sebelah sana. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ingat, tanya yang biasa keliru nanti. Al-Mustaqim. Al-Mustaqim. Nanti kalian temukan nanti Al-Mustaqim. Banyak sekali nanti. Jadi tanya tipis. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, tanya kalau sampai jadi tok, kesalahan fatal. Hati-hati di situ. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, sebelah sini. Ihdinas siratal mustaqim. Al-mustaqim. Al-mustaqim. Sinnya harus mengalir. Sinnya harus mengalir. Soalnya juga begitu. Ihdinas siratal mustaqim. Jami'an. Ihdinas siratal mustaqim. Yang sebelah sini diulang. Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah. Sini. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم banyak sekali yang keliru tadi. Artinya ditahan. An'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Jangan ana, tidak boleh ana, ditahan. An'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hati-hati, jangan dilepas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Diulang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba sini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hanya tipis. An'amta 'alaihim. Sama-sama. An'amta 'alaihim. Jangan an'amta 'am. صراط الذين أنعمت عليهم جميعا صراط الذين أنعمت عليهم طلع سيدي صراط الذين أنعمت عليهم bukan pula sekta, tidak boleh sekta, tidak boleh an'amta 'alaihim, tidak boleh menyambung suaranya dan tidak boleh berkol-kolah. صراط الذين أنعمت عليهم سواسما صراط الذين أنعمت عليهم menyambung tidak berkol-kolah, tidak boleh saktah juga. Nah, diulang sekali lagi sama-sama. صراط الذين أنعمت عليهم. Coba yang tengah mulai. صراط الذين أنعمت عليهم سواسما صراط الذين أنعمت عليهم سبلاسما صراط الذين أنعمت عليهم نعم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعني nanti masuk 7. Masuk lam. Ghairil maghdubi 'alaihim wa nabbon. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim wa nabbon. Jangan sampai kurang dari ini. Terutama salat tarawih. Saat tarawih sudah hebat pokoknya. Sudah cukup? Nah, kalau ditambah nih waktunya sudah mepet sekali. Nah. Diulangi. Kita ulang sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Sakta. Nah, sebagian qurra nah bolehkan. Agar sakta. Nah, kita mau menyambung jadi masalah juga. Kita mau sambung dan satu ayat di situ jadi masalah. Nah. Nah, sebagian bolehkan sakta. Tapi yang lainnya. Ya, ada permasalahan ada soal di bawah sini aja sudah. Nah, enggak ada soal di bawah sini aja sudah. Mungkin kalau bisa jawab, kita jawab. Kalau tidak bisa, tinggal SMS kediaman, iya enggak? Nah, repot-repot. Di mana makmum membaca Al-Fatihah dalam salat jahriyah? Tadi sudah di. Nah. Ini sudah semua ini. Nah. Ini ketinggalan. Mau jelaskan bagaimana hukumnya jalan kan? Jangan kan celengan di saat taklim, sedang hasilnya untuk kepentingan jamaah sunnah. Nah, asyik ya. Nah, beliau, nah, saya melarang yang demikian. Nah, kalau mau sedekah langsung diberikan itu saja. Terus sebagian membolehkan. Nah, akan tapi kalau dibikin demikian biasanya akan merasa keberatan di jemaah. Nah, bagi yang punya harta tentunya segera infak sebagaimana hadis Abi Dhalhah hadis Anas radhiyallahu taala. Nah, ketika turun lantan bil hatta tunfiqu mimma tuhibbun habu ilaihi is bayraha. Nah, kemudian diinfakkan. Nah, menjadikan untuk keluarga dan anak pamannya. Nah, walaupun memang untuk kepentingan ta'lim. Nah, jadi bisa disian. Biasanya akan memberatkan biasanya. Nah, ada sebagian karena mungkin malu terpaksa harus mengeluarkan. Nah, termasuk yang paling fatal dikala khutbah untuk kaum muslimin yang mereka tidak tahu tentang sunnah. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala man massal hasa faqad lahu. Dan siapa yang memegang kerikil, nah, sia-sia pahalanya. Pas khutbah ini diedarkan kota amalnya. Sudah para jamaah tidak punya pahala sama sekali semuanya itu. Nah, jadi ini kesalahan yang besar kaum muslimin. Kalau mau, nah, membuat demikian, usahakan bikin kotak yang banyak. Nah, setiap shop bikin satu kotak. Nah, jadi selesai adzan sudah selesai juga. Jangan sampai dikala khutbah, nah, masih beredar apa? Beredar ini kotak amal. Nah, yang demikian membuat amalan kaum muslimin sia-sia, nah, tidak punya pahala sama sekali. Dan kasihan mereka. Nah. Al-mas al-hasal. Apalagi ini enggak masuk. Nah, kemudian berapa kali itu? Ya enggak? Nah, kadang uangnya besar dimasukkan kesulitan. Nah. Bagaimana hukum seorang akhwat berhias memakai bedak ketika akan berangkat ta'lim? Nah. Huh? Atau memakai pengharum ketiak? Nah. Akan tetapi tetap mengenakan cadar. Jadi kalau sampai ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kalau minyak wanginya yang laki-laki berbau, jadi kalau perempuan ini berwarna, tidak berbau. Nah, ini perbedaannya. Nah, maka bedanya ini masalah ya perempuan. Nah, jadi kalau sampai tercium baunya, laki-laki dikatakan zaniyah. Nah, dosanya seperti para zina. Nah, yang lebih repot kalau di rumah, nah, pakainya jelek luar biasa di depan suami juga. Nah, orang Jawa bilang bawa endewor, tahu nggak endewor? Tapi kalau keluar rumah, nah, keluar rumah pakai kincu, pengesan, pakai macam-macam. Ini untuk tukang beca, untuk siapa? Untuk suami atau tukang beca ini? Nah, kebalikan orang sekarang. Nah, kalau di rumah sudah pakaian apa? Nah, tadi kalau keluar rumah sudah make up, nah, nomor satu. So, nah benar ini, nah di Ambon banyak, Jawa lebih-lebih. Nah, ada seorang dia, dai dia ini, dia, huh? Seorang dai. Nah, kalau untuk teman-temannya, nah dia ini, dia apa dai ini, susah ini. Dia atau dermawan, tetapi untuk istrinya dia jarang untuk beri uang. Nah, kafa bil mar'i athiman ay yudayyi' man yakut. Nah, sungguh seorang yang mendapatkan dosa yang menyia-nyiakan yang dari tanggungannya, yang paling banyak nah pahalanya itu untuk keluarganya, untuk anak istrinya. Nah, ini yang paling banyak pahala daripada orang lain. Dahulukan mereka, kemudian baru orang lain. Nah, jadi infak untuk keluarga ini hatta mata ja'al fi mar'atik, hadis Abdullah bin Amr bin As. Nah, itu mendapatkan pahala juga sampai yang dimakan oleh istrinya itu punya pahala. Nah, jadi yang pertama kali itu keluarganya, bahkan kalau suaminya tidak memberikan uang ataupun mal, boleh. Nah, istrinya mengambil, tapi hanya sebatas kebutuhan untuk dirinya dan untuk anaknya. Sebagaimana hadisnya, bang. Nah, ini kisahin. Imra'ah Abi Sufyan. Nah, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa hukum membeli barang yang dihilang oleh pegadaian? Nah, yang dihilang di selesaikan dulu baru di, nah, baru dibeli, dan nah harus diselesaikan dulu sebelum jelas jangan dibeli. Bagaimana larangan memakai baju merah kuning berlaku untuk laki-laki saja? Yang dilarang bukan merah polos. Nah, polos ini dilarang. Nah, tapi kalau sebagian ada merahnya, jadi masalah. Wala am, laki-laki dan perempuan. Atau hijab, karpet, dan lain-lain, dan warna merah, kuning, seperti ini sekedar pakaian. Nah, tapi usahakan memang dihindari. Nah, dihindari. Karena warna merah mengundang untuk dilihat. Jadi kalau orang pakaian warna merah ini biasanya cari perhatian. Termasuk bibir yang merah, ya enggak? cari perhatian. Bagaimana warna wa isna? Mana hukum membaca hadis seperti membaca Al-Quran? Tadi sudah Syekh bin Baz membaca sebagaimana Al-Quran, tapi tidak tajwid, didahulukan seperti Al-Quran. Sebagian bolehkan, sebagian melarang. Nah, ketika Syekh bin Baz membaca hadis kisah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang dituduh sebagai berzina, kemudian Syekh bin Baz menangis serta murid-muridnya juga menangis. Ada kasetnya itu. Apa hukum upacara di kantor sebelah dan kumpul dengan kantor yang buka aurat, wangian dan lain sebagainya? Upacara adalah kebiasaan orang-orang kufar. Nah, bendera aja dihormati. Nah, ditinggalkan. Nah, keagungannya dari sisi mana bendera? Nah, bendera liwa perang di zaman Rasulullah SAW tidak dihormati sebagaimana sekarang. Nah, itu sebuah. Ada tabi'unna sana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra durbin dakhaltumuh. Kalau ya sallallahu alaihi wa nasara qala faman hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Sungguh kalian akan mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau masuk, nah mereka masuk lubang biawak. Lubang biawak ini luar biasa. Nah, kesana kemari sulit. Nah, kalian akan mengikutinya. Nah, bahkan nanti kalau Syekh Yahya bilang, pokoknya kalau buatan Amerika sudah dibikin, nah, paling hebat. Bahkan mungkin nanti kalau ada berak, nah, Amerika, ada made in Amerika, dimakan oleh orang-orang kaum muslimin nanti. Ada made in Indonesia, misalnya, made in Amerika. Ada made in Amerika, beraknya orang Amerika dimakan nanti. Nah, semuanya diikuti. Nah, made in Amerika sudah. Nah, ufranaka tadi sudah. Ufranaka terjadi kebisian. Saya mobil untuk Afkan. Jadi kaum muslimin untuk melihat bagaimana. Nah, orang-orang Nasara nyanyi-nyanyi, kaum muslimin nyanyi-nyanyi. Nah, orang Nasara pakai kalung, kaum muslimin pakai kalung. Semuanya akan diikuti. Berdosakah bila melanggar tanda baca dalam Al-Quran? Tidak, tidak berdosa. Bila seorang talib yang hendaknya menjaga sudah diletakkan demikian, kecuali kalau merusak arti. Kalau merusak arti, demikian dilarang. Bolehkah dalam membaca Al-Quran mencampurkan berbagai qiraat? Tadi sudah saya katakan, jumhur tidak membolehkan. Sedangkan Syekhul Islam Taimiyah dan Syekh Al-Albani membolehkan, yang penting sama-sama mutawatirah. Sampai batasan yang seperti apakah celana jerwa dikatakan pantalun? Nah, yang jelas yang membentuk dalam aurat, di pahan semua lengkap-lengkuknya ini. Oh, seruannya orang Saudi bisa dipakai untuk 3 orang itu. Nah, besar sekali. Nah, ia tidak membentuk lengkap-lengkuknya yang bikin apa? Nah, merangsang. Yang perempuan juga begitu. Nah, bentuk auratnya laki-laki juga begitu. Nah, yang tren sekarang bawahnya besar. Nah, nanti kalau sudah kembali lagi kecil lagi. Nah, nanti lama kelamaan besar lagi, kecil lagi. Nah, berkali-kali tidak begitu. Nah, majaz mufasil dibaca 4-5 harakat. Akan tapi kalau berhenti cukup 2 harakat. Tolong jelaskan. Enam. Karena berhenti, karena tidak ada hamzah setelahnya. Ya, enggak. Karena tidak ada hamzah setelahnya. Innama amruhu. Nah, kalau berhenti innama karena setelahnya bukan hamzah, sehingga berdiri dua harakat. Tolong jelaskan beda antara al-mustaqor dengan tasdid dan al-mustaqor tanpa tasdid. Al-mustaqor, yang kalau al-mustaqor biasa, al-mustaqor lebih ditekan, lebih ditekan. Kalau tasdid lebih ditekan. Ini dua kali. Nah, bagaimana hukum pemberian tetangga berupa makan? Nah, apa ya, satu untuk tetangga, satu tetangga tersebut seorang artis. Nah, mahisannya apa ini? Apakah ditolak atau jika diterima kemudian buangnya adalah mubazir? Menerima hadiah, nah, hukumnya mustahab. Kalau ditolak tidak jadi masalah. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika ada seorang badi memberikan hadiah, kan Rasulullah SAW ida ma'a urdiya yusi. Kalau dikasih hadiah itu memberikan apa? Balasan. Orang badui ditambah lagi. Sudah cukup? Wah. Nah, tidak cukup. Tambah lagi sama Rasulullah. Tambah lagi sampai 3 kali. Nah, baru menerima orang badui tadi. Karena aqad hamamtu alla aqbal illa min Qurasy min Hasimi aw ma'a min Dausi. Nah, Ansari. Sungguh saya tidak menerima hadiah kecuali tadi dari Tausi, dari Ansari, dari Nam. Yang menunjukkan bahwasanya menerima hadiah itu Nam mustahab. Kalau ada madaratnya, nah, boleh ditolak. Rasulullah SAW menerima hadiah dari perempuan Yahudiyah, dia tidak tahu bahwasanya dalamnya ada racun. Nah, jadi kalau jelas ada madaratnya, apalagi Hizbiyun sekarang berusaha untuk memberikan hadiah kepada Salafiyin, lama-kelamaan nanti akan ikut mereka. Antum lihat nanti kalau ketemu anjing di jalan aja, tiap hari kasih roti atau kasih nam kepala ikan. Nah, ini kalau ketemu sampai 4 kali mungkin sudah begini-begini anjing itu. Nah, sudah lembek, tidak ganas lagi. Nah, demikian juga kita kalau sering dikasih hadiah sudah, nah, biasanya akan lembek dan tidak keras pendiriannya. Sudah waktunya. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.